bagaikan permata. Dulu aku pencinta dirimu, tapi kenapa hilang sekelip mata? Cinta pergi setelah ku gembira. Tak bolehkah aku merasa cinta untuk selamanya? Dan mengapa engkau pergi bersama? Salah daku lakukan tinggalkan engkau pergi tanpa pesan. Sering aku dipermainkan, sering jua aku gagal dalam percintaan yang membuatkan harus lupakan, yang membuatkan aku harus lupakan. Tapi kenapa hilang sekelip mata? Cinta pergi setelah ku gembira. Tak bolehkah aku merasa cinta selamanya? Dan mengapa engkau pergi bersamanya? Apakah salah daku lakukan tinggalkan engkau pergi tanpa segala.